Dari IG email Emilia 81. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maaf kalau keluar dari jalur postingan. Saya ibu rumah tangga yang kalau cuci piring sampah ikannya saya taruh di besek yang nanti akan saya buang ke tempat sampah. Bagus, alhamdulillah. Apakah kalau kita tidak boleh meletakkan sampah ikan terbuka karena katanya itu makanan setan, yang artinya kita harus membungkusnya walau sampah itu cuma satu? Saya pikir setelah saya mau buang baru saya mempercayai ini, namun orang beritahu saya ngotot mengatakan itu makanan setan, sehingga saya penasaran apakah benar Pak Ustadz. Tentang tulang adalah makanan jin, ya dalam hadis dilarang untuk istinja, maaf, habis cebok, habis buang air besar, cebok, istinja dulu dengan batu. Tidak boleh menggunakan tulang, tulang onta, tulang kambing yang kering, tak boleh. Innahu ta'amu ikhwanikum. Karena tulang itu adalah makanan saudaramu dari kalangan jin. Itu saja larangan Nabi SAW. Tidak boleh menggunakan tulang sebagai alat istinja. Oleh sebab itu kalau kita makan malam, habis makan sup tunjang, tulang-tulangnya itu dibuang. Adapun dia terbuka segala macam, kalau sudah di luar maka itu sudah tidak lagi. Wallahu a'lam bishawab.